Lho ana pase dhewe-dhewe tau tak contohno. Bocah TK diulangi lagu balonku ada 5. Kuwi nek pas dirungokno kuping kan ya penak to. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ancen lagune ngono. Ya kuning kelabu, merah muda dan biru. Enak meletus melon hijau. Dar! Hatiku sangat kacau. Kaget ya? Ya sepurane wong aku gugah sing merem-merem kuwi. Ngaji kok merem. Nek di ngono kan jenenge balon meletus gak ya dor to. Masa meletus balon hijau crit. Ya dor ngono kuwi jenenge balon meletus. Lha iki kok digawe lagu versi kosidah no ya gak pantes Bu. Ge jilbab putih. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dor. Mbok gawe dangdut gitar tuane Roma Irama. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dor. Ya ndak adune wes Kang Aran soleh bagus atine dudu bagus cangkeme. Wong cangkeme kadang-kadang ngomong bener iki lho gak api. Omongane bener tapi gak api. Ditakoni wong, "Yu bar konti yu kongguri." Ngapain nanti pe mengarep. Iki kan bener to. Omahmu ndi yu? Indonesia. Wis mangan yu? Gak mangan yo mati. Iki bener omongan ngene iki. Tapi yo ora bagus. Kang Aran soleh bagus atine mboten bagus raine. Baguse rai sak pira wong lanang ketok bagus lak sek enom. Gagah, perkasa, tegap, berotot, atletis. Gede dukur kuning kulite sak untune pisan. Brengose sak kepel sisih. Lak sek enom. Ora usah ngenteni tuwa, kena penyakit untue kepleh-kepleh brengose. Baguse wajahe wong wadon lak sek enom to. Ayu-ayu. Ndak usah ngenteni tuwa Bu, kena penyakit cacare medeni wong. Senom sapa sing gak roh ngesemane neratapno jantung. Wong lanang diencepi ndrodok kaya didodoki kon jero tok tok tok tok gregele. Lirikane medhotno kolor. Kadung ngelirik wong lanang dudul kon jero dayel. Pedhot kolore sak sabuk-sabuke. Senom kok njajal nek wis tuwa. Yang ngadek nang arepe kocok ngelirik karo mengengeh nyawang ayang-ayange dhewe mlayu-mlayu kuwi mak lampir dudu kuwi Kang Aran soleh bagus atine dudu bagus duwite dudu bagus donyane sakwira to duit donya saake-akee nek gak bener nasarufnoe mati ora kato digawa leres kula sering matur bakul helme wakeh mati gak ono sing helmen kok. Lek sing mobile 24 kae nek budalno kuburan sanguban mobil wiro. Tapa banyak orang yang kaya raya masih di dunia enggak bisa menikmati kekayaannya. Dia kaya memang duitnya oke. Jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 1 juta ekor bisa duitnya oke. Tapi sate sak sujen ora wani mangan. Darah tinggi yo. Aja gula sak kintal, gula 100 juta ton iso tuku. Tapi gula sak sendok ora wani ngombe wong kenceng manis. Tiwa sugih to. Hah? Ke opo? Iso tuku kursi regane 400 juta nebokonge udunen terus. Nek kapan lungguhe? TV-ne ombo 500 in mripate belek ra waras-waras. Merem terus ngono. Iso tuku panganan enak tapi ilate melentung sak klopo-klopo. Ke opo to Bu? Sampeyan ndek bojong go wanteng gagah gedhe dhuwur tapi bojomu bendino anyang-anyangen wae. Mulane gayo elek-elek ndak kena dicokot-cokot alot. Wong kula niku gadah kanca nggih. Niki kula critakno supaya dipek pelajarane dados ibrah. Pengusaha muda kaya raya, sukses. Semangat kerjanya tinggi, etos kerjanya luar biasa. Uripe kerja, kerja, kerja, ngumpulno duit, donya, donya, donya, donya, duit. Maaf, ibadahe keder, ora kopen. Sugih tapi medit. Kaya basa pon, wonge teko kok wong. Ana wonge, muga-muga krungu wonge. Ambek pesantren bingung bangun wis ra ngurusi. Ana wonge teko kok. Dia sukses. Mobil mewah lho 8. Angger ana model anyar tuku, model anyar tuku, model anyar tuku, regane miliaran. 8 duwe villa, apartemen, hotel, perusahaan wageh. Sugih, omahe iku bisa mantak kandhani. Saking api kula nate diundang ngaji ten griyane, baru nyampe di halaman rumahnya aku ngadeg longak longok kaya wong bento anyaran nucul. Lha rasane ati iki omahe menungso ta omahe demit ya aku. Omah kok kaya ngene apike, pernik-pernike wih luar biasa, interiornya serba lux mewah. Badhe mlebet niku lak ana undak-undakane. Apa munggah sandalku tak copot, tak enciki. Murup lep men. Ya kaget wong desa iki. Masyaallah. Pernik-pernik rumahnya luar biasa. Mlebet ketemu bojone. Lah bojone iki yo ayu. Gak kaya ngene-ngene iki. Duh. Pantes wong sugih kok bojone ayu. Tendonya niki wong lanang sing bojone ayu iki telu, titeni omonganku. Siji pejabat, loro wong sugih, telu kiai. Loh, survei membuktikan. Pejabat rata-rata bojone ayu. Selidiki bojone Pak Camat lah ayu. Yo, wong sugih rata-rata bojone ayu. Malah yo jerapi wong subik gue malah ketok ayu kok. Wong melarat bojone ayu, malah elek ora kruma to. Telu. Kiai rata-rata bojone ayu. Ono kiai bojone nang elek, nasib. Nasib. Iki ngono, tapi subhanallah Bu, dia belum sempat menikmati kekayaannya. Allah mentakdirkan dia mati di usia muda. Umur 37 tahun niku wis mati, durung duwe anak. Dunya sakmono akeh nganggur, gong iso nikmati. Satu-satunya pewaris ya istrinya. Dan yang paling ngenes, istrinya yang ayu itu dirabi supire dhewe. Lah aku kan mikir to, nyambut gawe kaya ngono polahe mek ngenakno supire tok. Ya Allah, dunya sakmono akeh dipek supire, mobil mewah 8 ditumpaki supire, bojo sing ayu ditumpaki. Bukan itu, Saleh. Sing aran soleh dudu bagus pangkate, dudu bagus jabatane. Sakpira to pangkat mentok yo dhuwur dhewe almarhum. Saiki diceluk al ustad, dilungkas almarhum. Saiki dimulyak-mulyakno sahibul fadilah wal karamah wasa'idah wal barokah al mukarram, dilungkas almarhum. Saiki presiden lho dilungkas yo almarhum. Apa maneh trimo kepala desa? Kepala dusun, RT. Lho sing saiki jenderal petak, mulai sirah sampai bokonge petak kabeh. Almarhum apa maneh banser. Lho iya toh. Kita semua yang hadir di sini sudah divonis Allah akan mati, betul? Tinggal nunggu kapan kontraknya habis. Ngenteni kontrak ente. Begitu kontrak entek oek mati, gak kena ditawar, gak kena dinyang.